wahai kawan. Kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Kita adalah bangsa yang berkebutuhan. Tentunya tak patut kalau kita bersikap seperti hewan. Betul tak? Setuju tak? Setuju tak? Ya, ya. Rengganis Satri Kuban. Kau dendamkan kesesatan. Tiada lagi halal haram. Tiada lagi halal haram. Tapi manusia telah menggodainya. Kucing putih berdosa demi hawa nafsunya. Ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Ganis, ayo, tepuk-tepuknya mana dulu dong? Ha. Semua keblok jangan santri-santri kumah. Oke. Okay. Oh, yo lemah itu doa. Assalamualaikum. Tiada lagi kesopanan, Coba reganis yang lebih ceria lagi. Waduh, kawan, kawan. Mari kita keplot tangan semua. Waduh, kayak Roma hadapi rek. Iya, oke. Oh, gak peduli lah nama itu. Kerti cili. Hei. Kakinya diangkat. Ojo timbo. Mantap, santri kumat. Topinya diwalik.